sebenarnya aku kepingin, saya kesini sebenarnya ada tema-tema seperti ini lho Pak. Iki wis toto tentrem kerja Raharjo sing jenenge Tuban. Cuman sampean cek meneh wis waro bur gobur tak durung. Ngoten lho. Nek Baldatun to iki batune wis ketoke wis beres ngene Tuban iki. Cuman ayo dioncehi sing kira-kira gurung robun gobur sing bagian nopo. Ngoten lho. Robun gobur itu artinya iki wis bener ta kabeh iki rek. Ini lokal, regional maupun nasional. Tolong masing-masing bertanya, iki wis bener ta sing kok lakon iki? Menanti pemilu wingi ku wis bener ta? Wis rebut gobur ta? Iki wis bener ta iki? Pemimpinnya wis bener ta? Bahkan si pemimpin juga tanyalah kepada dirimu sendiri. Pak Bupati gak usah melok-melok nek soal iki. Jarno cangkemku sing ngene-ngene iki. Tolong bertanya kepada diri sendiri. Aku kata bendino kok aku kok yang ngene-ngene iki kan opo elek kadang-kadang gak iso nemokno. Cuma tetap takokno, wis bener ta sing tak lakoni iki. Wis cocok ta? Wi kon niku dadi presiden iku temenan ta wis mantep, wis cocok. Wis cocok ta kon niku? Pikiren gak ono ta wong sing luwih pinter timbangane kon? Gak ono ta wong sing luwih apik timbangane kon? Gak ono ta wong sing luwih ulama wal umarok di dalam dirinya luwih timbangane awakmu? Sak piturute lah. Dan itu saya tidak mempertanyakan, tapi tanyakanlah kepada dirimu masing-masing. Kalau kepada Pak Huda menjadi umarok itu karena kelengkapan keulamaannya. Karena menurut saya nomor satu pada beliau itu adalah dimensi ulamanya. Kemudian diaplikasi melalui menjadi bupati. Itu cuma aplikasi. Nek, cara Jawa gampang lah. Ulama itu keris, nek pemerintah, nek umarok itu iso. Nah saya ini keres-keres sewan pisau lah, aku nanti mau cermat tentang dia. Jadi apa? Kok negara harus kandung pusoko, harus kandung jimat ini. Gitu loh. Nah itu makanya saya pribadi mempertahankan, aku sampai mati tak pertahan, gak kira aku. Upama ada forader, pejabat, di dalam weng-weng, aku mau minggir. Moh, nah aku nyabrang-nyabrang, tabrak-tabrakan. Nah aku mati mergo itu alhamdulillah. Ngono aku tak pertahan, aku memang bener ngasih bapak. Anjir nih gendeng aja lampu loh ya apa yang unik aku luwe urep yang unik dan tidak akan berdiri. Saya mempraktekkan beberapa presiden saya di Lemhanas di kantor macam di Jakarta. Nah aku pas lunggung ini presiden liwat uap yang ngaduk monggo-monggo aku meneng ya di pojok ngerokok yang bus. Akhirnya kau no sing moro belum gak belum mungkin ini bos ya loh rakyat kok loh kaya kan jelas toh. Nyunggi nyunggi wakul kul kurang cedot ta? Ya mari nyanyi apa ini bagus tuh. Tapi lah jelas kok gundul pacul itu Pak Bupati sekarang apa ini Pak ulama yang tinggi sekarang menurunkan fungsinya dalam arti terjun ke bumi nyunggi wakule rakyat. Nek kon pejabat kon nyunggi kesejahteraan rakyat. Ngono ta? Kamu mengolah pertanian, mengolah perdagangan, mengolah tenaga kerja menjadi kesejahteraan di telendek wakul, di ternonang rakyat. Aku mesti mulanya nyunggi wakul, gak oleh mikul wakul. Apa mana ngempit, ngempit wakul, kul. Gendeng anak bupati ngempit wakul itu. Lak rakyatnya lak kemelegean, ambune kelek lak ngono ya. Apalagi secara nasional yang disebut wakul itu kan antara lain BUMN. BUMN itu kan wakule rakyat lah, wakule rakyat ya ya apa ini ngeterona rakyat di didili dewe ini segone tutup ngarepi omai wong aja entek segone ono menes yang didol didol ini BUMN ini didol wis saiki daftare sampean ero nek janjane wis dibukae dhewe sak berkat Pak Huda mesam-mesam jok nemen-nemen jang ndek kira-kira atine oga lah. Oke, bismillah. Tapi ngerti ya Mas ya, Bapak-bapak ya, Ibu-ibu sekalian yang saya maksud ya. Jadi, makanya saya senang ada Nahdlatul Ulama. Berarti kalau pakai teori ya pakai tafsirnya Pak Huda, Nahdlatul Ulama itu adalah bermakom di atas Republik Indonesia. Karena enggak boleh ketua NU kok sowan ke pemerintah RI. Itu syarul ulama, itu nahdlatul ulama kok. ikatan dan kumpulan para ulama. Sehingga disitulah Presiden sowan jaluk nasihat. Jadi PBNU itu di Jakarta itu lebih tinggi derajatnya daripada Istana Negara. Lah ngono kudune. Ancane ngono ta? Ono sing diam semua, sing ragu-ragu. Wis pokoke monggo lah, kira-kira ngono iku. Dan harus kita pertahankan, kita naik turun, kita mungkin kadang benar, kadang kurang, kita bergelombang, tapi terus kita pahami ini dan terus akan kita perjuangkan. Dan ulama adalah orang yang paling berilmu di antara manusia-manusia lain, sehingga mereka lah yang menjadi acuan para pemerintah, acuan para petugas, acuan para amir, begitu. Yang disebut umaro. Kira-kira ngono ya. Udah nyun sewu aku nek sampean wis paham iki kabeh, cuman aku ngomong nang arek-arek iki soal iki diringkas dadi pemimpin-pemimpin. Iya, lan sampean dulu iki cerah-cerah raine masih utangnya sik durung bayar. Wis kredit gak karu-karuan lagi iki cuman sikat ketoke guru TP iki tapi kelambune ketoke 2 minggu gak diubah iki. Kene nang wireng-wireng ngene. Wis gak apa-apa engko Pak Huda lak sungkan itu mesti dikai anu lho. Karena kelambi ya. Kelambi gue ya, mungkin bukan gue gak jodoh belas. Supaya aku dari kelambi gula kan 500 juta. 500 juta, 500 juta, 500 saya mau ya. Oleh 10. Oke, bismillah fatmil Qur'an. Ya Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya. Bukan merayakan, tapi ini doa saya bahwa Tuban oleh Allah sudah dikai rapot sebagaimana orang menghatamkan Quran. Tidak ada yang menggembirakan hati Allah melebihi hambanya yang menghatamkan Quran. Tidak ada yang menghatamkan kata-katanya, tapi juga menghatamkan amaliyahnya. Yuk, Sakfiro Nadani. Allahumma rahmatullahi al-Quran. Gitu ya. Oke, tak jaluk sedoyo melok Fatmil Quran. Yuk, bismillah.